Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tanggal 22 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki silsilah nomor 125. Apa 126? 125 masih mengangkat tema tentang ragam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini kita akan memasuki yang bagian yang ketiga dan kita akan menyelesaikan insyaallah pembahasan tentang hal ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membawakan ada 6 contoh kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini kita akan menyelesaikan dengan membawakan contoh yang ketujuh dan contoh yang kedelapan. Apa contoh yang ketujuh? Masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah mendoakan keburukan untuk anak. Mendoakan keburukan untuk anak. Aslinya, orang tua itu pengen anaknya baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Aslinya orang tua itu menginginkan anaknya penurut, bukan anak yang nakal. Aslinya orang tua itu ingin anaknya soleh dan solehah, bukan anak yang membangkang perintah orang tuanya. Sehingga untuk mencapai tujuan mulia tersebut, seharusnya orang tua itu mendoakan yang baik atau yang buruk? Yang baik. Seharusnya orang tua itu mendoakan yang baik-baik buat anaknya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang salih dan salihah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku manusia-manusia yang gemar untuk menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, kabulkanlah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan dan keturunan kami orang-orang yang menyedapkan, menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Seluruh doa-doa yang tadi barusan kita dengar, semuanya isinya baik-baik. Enggak ada doa yang buruk. Tapi anehnya, kok ada orang tua yang mendoakan keburukan buat anaknya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kira-kira? Ana wong tua nyupatani anake. Nyupatani niku mendoakan baik atau jelek? Jelek. Kenapa? Jawabannya karena emosi. Jawabannya karena sedang marah besar. Marah besar dengan perilaku anak. Dan memang kadang-kadang, anak memang kadang-kadang perilakunya betul-betul memancing emosi orang tuanya. Dan orang kalau sudah emosi, sulit untuk mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Termasuk sulit untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Rata-rata orang tua mendoakan buruk anaknya itu saat dia sedang emosi. Rata-rata seperti itu. Lalu keluarlah kata-kata yang tidak baik. Umpatan, celaan, doa agar anak celaka, dan seterusnya. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah mewanti-wanti dalam kondisi separah apapun, dalam kondisi seemosi apapun, Nabi kita SAW mewanti-wanti, la tad'u ala anfusikum. Jangan sekali-kali kalian mendoakan buruk diri kalian sendiri. Awake dhewe. Ini yang pertama. Jangan mendoakan buruk diri sendiri. Apa wonten? Orang mendoakan dirinya jelek. Wonten? Hah? Ada? Contohnya? Cilaka. Kenapa? Cilaka. Sinten sing cilaka? Awake dhewe. Ya. Ya saya enggak bermaksud, tapi kan keluar itu kata-kata. Atau sial, ya. Apes, ya. Ini kan mendoakan yang tidak baik. Ustaz, gak sengaja, ya. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ya karena memang kita ini belum melatih lisan kita untuk terjaga. Kita masih membiarkan lisan ini mengeluarkan kata-kata semaunya. Sehingga sulit mengontrol apa yang keluar dari mulut. Padahal seorang muslim itu dituntut untuk bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutnya. Rasulullah SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau diam. Ini sebenarnya kita sedang dilatih untuk bisa ngerem mulut kita ketika kita ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka sesial apapun kondisi kita, jangan sampai keluarkan kata-kata yang tidak baik tadi. Terus apa yang seharusnya keluar? Banyak. Kalau itu sifatnya musibah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sifatnya sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan, qad qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nembe tumon niki. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Artinya ini sudah takdirnya Allah. Carane wong Jawa wis takdire. Wis takdire. Qaddarallahu, ini sudah takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'al. Terserah Allah menghendaki apapun. Inilah kira-kira kalimat yang seharusnya terucap dari mulut kita. Ini pesan Nabi SAW yang pertama. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan buruk diri kalian sendiri. Yang kedua, ini yang perlu kita garis bawahi. Wa la tad'u ala auladikum. Dan jangan kalian mendoakan buruk anak-anak kalian. Ini yang kaitannya dengan KDRT yang kita bahas. Tidak boleh mendoakan buruk anak-anak kita. Seperti yang tadi dikatakan, oh bocah orang manut, cilaka temenan. Nah, kata-kata yang keluar ini, kenapa kok kata-kata yang jelek? Terus seharusnya gimana Ustaz? Ya keluarkan kata-kata yang baik. Bocah kok soleh temen. Sakit sama badan. Sakit sama badan. Sakit. Kalau dilatih. Kalau dilatih. Masalahnya kita ini belum terlalu tekun untuk melatih diri kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Sehingga kalimat-kalimat yang tadi kelihatannya aneh. Kan aneh kan? Mulai kesu kok malah sing metu bocah kok soleh temen. Itu kan aneh ya. Itu tidak aneh kalau dia terbiasa. Bocah kok tekdungakan jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Maka jangan terbiasa. Kalau sudah terlanjur terbiasa, maka diperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bahkan sekalipun itu sudah terlontar, aduh Ustaz, saya sudah terlanjur mendoakan anak saya jelek. Masih bisa. Kita doakan yang baik. Supaya Allah berkenan untuk merubah apa yang jelek-jelek tersebut. Apalagi kalau misalnya kita ini belum terlanjur untuk mendoakan yang jelek. Kalau sudah terlanjur mendoakan yang jelek saja, kita masih bisa memohon kepada Allah agar Allah berkenan merubah hal yang jelek itu menjadi baik. Apalagi kalau seandainya kita sama sekali belum pernah mendoakan yang jelek buat anak kita. Maka peluangnya lebih besar lagi. Ya. Nabi SAW berpesan, "Wala tad'u 'ala auladikum." Jangan kalian doakan keburukan buat anak kalian. Sudah berapa ini? 2. Jangan doakan buruk diri sendiri, jangan doakan buruk anak kalian. Yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian doakan keburukan buat harta kalian. Harta kalian niku napa Ustaz? Yo macam-macam. Rumah. Apalagi? Sawah. Apalagi? Kendaraan. Wah, kita ambruk ya dalam maning ki. Ya. Ternyata ambruk temenan. Ya. Mau naik motor, wah kita kayaknya potongannya macet ya motor. Akhirnya macet beneran. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Yo seharusnya optimis. Tapi ya optimis ya tetap usaha. Ya. Wis kena-kena empleh-empleh, yo optimis boy lah. Ya harus usaha. Ya, sudah tahu kondisinya seperti itu kan, mestinya kan oh ya, ini harus dipersiapkan. Kalau memang sudah saatnya untuk di rehab ya direhab. Kalau memang sudah saatnya motor di servis ya di servis. Ustawakal bayora. Harus ada usahanya apa? Ya. Sawah, oke kaya niki tahun iki gagal temenan iki. Ya bener, gagal beneran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Allah berfirman, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi jenengan itu berprasangka apa kepada Allah? Kalau prasangkanya baik, ya Allah akan memberikan yang baik-baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, kayak tadi, wagi gagal temenan, wagi macet temenan, wagi ambruk temenan. Kalau itu prasangka kita kepada Allah, ya Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Maka berlatihlah positif thinking. Mikir sih apik-apik. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri untuk terus husnudzon. Napa husnudzon? Berprasangka baik. Lah, wong husnudzon sama sesama manusia saja sangat dianjurkan, apalagi husnudzon kepada Allah. Lah wong husnudzon kepada manusia, menungsa loh manusia. Manusia itu bisa enggak berbuat jahat? Bisa. Kalau sama manusia yang bisa berbuat jahat saja, kita disuruh husnudzon. Apalagi sama Allah yang tidak pernah berbuat jahat. Sama manusia yang mungkin berbuat jahat saja, kita disuruh husnudzon. Apalagi kepada Allah yang tidak pernah berbuat jahat kepada hambanya. Maka kita harus lebih husnudzon lagi. Kalau waspada beda, waspada. Ya, waspada beda. Kita sudah tahu ini residivis. Sudah tahu ini residivis. Dan penyakitnya kambuhan, bolak-balik mlebu, bolak-balik mlebu. Ya wis husnudzon bae lah, mlebu omah ya ora apa-apa. Duh. Waspada. Waspada itu beda dengan suudzon. Ya. Ini yang ketiga, jangan mendoakan buruk diri sendiri, jangan mendoakan buruk anak, jangan mendoakan buruk harta. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Karena bisa jadi doa kalian itu ngepasi waktu yang mustajab. Sehingga doa buruk kalian dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ngepasi waktu yang mustajab. Hadis riwayat Muslim. Kita ini kadang-kadang ketika sedang marah, bahkan rata-rata kita ketika lagi marah, kemudian mengucapkan hal-hal yang buruk, apakah kita sempat berpikir ini waktu mustajab atau bukan? Tidak, wong kita lagi emosi, enggak kepikir. Ya. Ternyata bertepatan dengan antara azan dengan qomat. Karena saking sulitnya kita membangunkan anak kita. Ya. Akhirnya keluar kata-kata yang tadi. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ketika anak itu dibangunkan, kemudian anak bilang, kakiku sakit. Kakiku sakit. Sakit benar nih. Kalau kamu bohong, tak doakan kakimu patah. Itu padahal berazan menjelang qomat. Dan kita tahu antara azan dengan qomat itu waktu yang mustajab. Ternyata anak bohong, patah beneran. Ya. Maka hati-hati. Ya. Bisa jadi ketika kita berdoa yang buruk tadi bertepatan dengan waktu yang mustajab, tahu-tahu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini wanti-wanti dari Nabi SAW. Makanya orang-orang tua yang biasa mendoakan buruk untuk anaknya, hendaklah dia merenung. Apa untungnya? Kalau jenengan mendoakan buruk anak itu, untungnya apa? Ada enggak? Enggak ada untungnya. Apa untungnya? Di dunia untungnya apa? Di akhirat untungnya apa? Enggak ada. Apa jenengan kalau mendoakan buruk anak terus jenengan jadi tambah ganteng? Ini untung duniawi kan ya. Apa tambah sugih? Enggak. Di akhirat apa jenengan terus jadi masuk surga kalau mendoakan buruk anak? Ya tidak. Terus apa? Kenapa kita mendoakan buruk? Apa untungnya? Yang ada rugi. Di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat. Ketika Anda doakan anak Anda dengan keburukan, anak Anda betul-betul menjadi nakal, senakal-nakalnya di dunia, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ada apa-apa akhirnya, ki wong tuane siapa? Anak masuk penjara dicari, ini orang tuanya siapa? Anak nyuri dicari, orang tuanya siapa? Padahal dahulu kita yang mendoakan buruk anak, akhirnya kita repot sendiri. Rugi di dunia, belum di akhiratnya, rugi juga. Karena melanggar perintah Nabi SAW. Nabi sudah mewanti-wanti, jangan mendoakan keburukan anak. Kok malah kita mendoakan? Berarti kita melanggar larangan Nabi kita Muhammad SAW. Di akhiratnya berpeluang untuk berdosa. Ini adalah contoh yang keberapa? Yang ketujuh. Yang terakhir, contoh yang kedelapan. Mempekerjakan anak melampaui nopo? Kemampuannya. Dan beberapa saat yang lalu ramai terbongkar perusahaan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Ini sebenarnya fenomena yang tidak islami. Anak masih kecil dipekerjakan. Ini fenomena yang tidak islami. Walaupun alasannya, ini artis anak-anak misalnya. Kan ada yang seperti itu. Wong tuane santai bening umah, setoran. Ya. Walaupun alasannya katanya untuk mengembangkan bakat, padahal sebenarnya eksploitasi anak. Ya. Ini fenomena yang gak islami. Dalilnya apa Ustaz? Nabi SAW ketika beliau masih hidup, kan terjadi adanya jihad. Pertempuran-pertempuran melawan orang-orang musyrik. Karena itu diumumkan secara umum di masyarakat saat itu, masyarakat kaum muslimin saat itu, maka ternyata ada di antara anak-anak kecil yang tergugah ingin ikut berangkat. Anak kecil. Contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sini saya bawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melihat ada anak kecil pengen ikut berangkat jihad? Berangkat apa? Jihad. Ternyata Nabi SAW menolak anak-anak kecil itu. Contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika dilihat umurnya baru 14 tahun. 14 tahun ini kelas pinten? SMP. Iya. Yeah. SMP kira-kira kelas berapa? Kelas 2. Nabi SAW tolak. Kenapa? Karena masih kecil. Saya tanya sekarang, jihad itu amalan yang mulia atau bukan? Sangat mulia. Dan bahkan saat itu mungkin kaum muslimin kekurangan pasukan. Dan jangan dianggap anak-anak kecil saat itu seperti anak-anak kecil saat ini. Bocah siki kelas loro SMP bisa ngapa? HP-an, game, dir-diran, dolanan darah. Ya. Perhatikan anak sekarang, mong digendi sing dicekel apa? Darah. Ya. Plek plek plek plek nyontos apa? Ngantos sapa? Ya sing paling perak sapa? Nek utu ramane umboten usah ya wis tanggane wis. Anak usia 14 tahun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah punya fisik yang kuat. Banyak di antara mereka sudah jago manah. Banyak juga di antara mereka yang sudah jago untuk bertarung. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan anak ini belum saatnya untuk terjun dalam hal-hal seperti itu. Apalagi dalam kondisi normal. Ya. Itu kan kondisi genting itu. Berjihad itu kan kondisi melawan musuh yang menyerang kaum muslim. Itu kondisi genting. Nabi SAW tidak izinkan anak-anak. Nah sekarang dalam kondisi normal, anak tahu-tahu diperes untuk bekerja. Ya mending kalau misalnya dalam kondisi orang tuanya itu sakit parah, stroke, gak bisa bekerja, itu lain masalah. Ini kadang-kadang orang tuanya sehat walafiat, ngirim anaknya wis ngana ya, memperapatan. Kon ngapa? Memperapatan kon apa? Kon jaluk-jaluk. Dan kadang-kadang yang seperti itu dikoordinir. Kamu di perapatan sana, pertelon sana, pertigaan sana. Nanti sudah jam sekian, jangan lupa. Nopo? Setoran. Terus, ayahnya yang sehat, ngapa? Ya mau, turu mangan, turu mangan. Makan, tidur, makan, tidur. Saya lagi bukan membicarakan tentang orang tua yang sakit. Itu lain masalah. Sakit parah misalnya. Itu kondisi spesial. Kondisi tertentu itu. Orang tua sakit parah, stroke, ibunya juga sudah tua. Itu lain masalah. Kadang-kadang kita ini sedang membicarakan kasus orang tua yang sehat walafiat. Kemudian memperkejakan anaknya. Memeras anaknya untuk membanting tulang. Memeras keringat. Dan itu pun secara undang-undang pemerintah juga menyalahi undang-undang. Ada undang-undang nomor 23 tentang perlindungan anak. Dan juga undang-undang nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Itu menjelaskan bahwa anak-anak yang di bawah umur tidak boleh dipekerjakan. Loh Ustaz, berarti kalau gitu anak ini santai banget Ustaz di rumah. Cuma makan, tidur, main. Oh ya tidak. Bukan berarti anak itu enggak boleh dikasih tugas, dikasih pekerjaan. Boleh. Akan tetapi yang proporsional. Napa proporsional? Sing memper. Apa kira-kira kalau anak kecil suruh kerja itu suruh ngapain coba kira-kira? Nyuci piring. Ya. Nyapu. Apa lagi? Ngepel. Ya. Oh, rumahnya enggak gede, enggak kok. Ya. Apalagi belanja, ya belanja ya sih memper, belanja beras kuintal, enggak, belanja paling suruh beli apa namanya itu, garam, ya, angkat gas kira-kira kuat enggak anak, ya gas apa itu namanya, melon 3 kilo itu ya. Anak SD kelas 6 udah kuat lah insya Allah. Ya. Kalau misalnya masih dalam batas-batas kewajaran. Dan itu tidak membuat anak terhalang dari sekolah. Tidak masalah. Justru itu adalah bagian dari pendidikan anak. Supaya anak memiliki kemandirian. Tidak apa-apa kalau yang seperti itu. Yang sedang kita bicarakan adalah. Membuat anak bekerja siang dan malam. Atau banyak waktunya sampai dia tidak bisa sekolah. Ini ada. Ya. Ada orang tua yang, ngapa sih sekolah dudur, warang burung kok kerja nang PT. Kan ada sebagian orang tua seperti itu. Pola pikirnya. Ya. Ngapain belajar tinggi-tinggi, warang burung juga seperti yang lainnya. Jangan. Bagaimanapun juga ilmu itu dibutuhkan oleh anak. Ya. Apalagi ilmu agama. Jadi, bukan berarti dari apa yang kita sampaikan ini, anak tidak boleh kita beri pekerjaan. Boleh. Tapi jangan sampai menghalangi dia dari pendidikan. yang harusnya dia dapatkan, hak dia. Juga jangan sampai melampaui batas kemampuan anak. Jadi kan bisa ngukurlah, ya, kira-kira anak ini pekerjaannya sudah sesuai atau belum. Ya, kalau misalnya anak baru umur 3 tahun gitu, saya pikir ya suruh nyuci piring malah jenengan yang rugi nanti. Apa ruginya? Ya pada pecah ya. Lihat kira-kira anak umur segitu ngapain misalnya. Dia numpahin air misalnya, kemudian kita kasih kain, coba nak dilap. Itu kira-kira bisa enggak? Bisa. Ya, kita bisa ngukur lah kira-kira apa pekerjaan yang sesuai dengan usia anak-anak kita. Ini pembahasan tentang ragam KDRT bagian yang ketiga dan inilah bagian yang terakhir. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan kami persilakan bagi kerabat muslim yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda via SMS maupun via WhatsApp di nomor 085-600-1880. Baik Ustadz, pertanyaan pertama ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon maaf sebelumnya, bagaimana bila kita melihat orang tua kita yang sudah sakit sangat parah dan kita melihatnya sangat kasihan, dan bagaimana bila kita mendoakan agar segera meninggal Ustaz? Bagaimana mendoakan orang tua yang sedang sakit parah supaya segera meninggal? saya pernah sampaikan dalam pengajian judulnya pengin mati. Ya, saya pernah sampaikan pengajian judulnya pengin mati. Yang jenengan cari nanti, terutama saudara penanya. Saya sebutkan secara detail tentang bagaimana hukumnya kita mendoakan kematian buat diri sendiri maupun buat orang lain. Intinya, aslinya tidak boleh. Aslinya tidak boleh. Mendoakan diri maupun orang lain. Orang tua apalagi untuk cepat mati aslinya enggak boleh. Walaupun dia mengalami kondisi yang sedemikian parah. Kenapa enggak boleh? Karena kita tidak tahu hikmah kebaikan di balik itu semua. Bisa saja dan sangat mungkin bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang berat kepada seseorang itu karena dorongan sayangnya Allah kepada dia. Loh, kok bisa Ustaz? Dikasih ujian yang berat, kok itu tanda sayang? Iya. Karena ujian yang berat itu, sakit, kemiskinan, dan yang lain sebagainya, yang semisal dengan itu adalah akan menghasilkan keuntungan berupa berkurangnya dosa. Sehingga, ketika dia sabar menghadapi ujian tersebut, semakin hari dosanya akan semakin berkurang. Sampai taraf dosanya itu bisa bersih habis. Ketika dosanya bersih dan habis, baru dia dikasih sama Allah kematian, meninggal. Enaknya apa? Enaknya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah suci. Kalau sudah suci berarti tinggal masuk surga. Tidak perlu lagi mampir ke neraka. Sehingga tidak boleh aslinya kita mendoakan orang yang sedang sakit parah atau kita sendiri yang sedang sakit parah untuk cepat mati. Karena kita tidak tahu apa hikmah di balik sakit yang menaun tersebut. Ustaz, tapi kan kasihan sekali Ustaz. Ya kalau memang terpaksa, kata Nabi SAW. Kalau memang terpaksa, maka doanya itu bukan, ya Allah matikan dia, bukan. Tapi doanya adalah, ya Allah, seandainya tambah umur buat beliau itu lebih baik, maka panjangkan umurnya. Seandainya tambah umur, maksudnya dikasih umur lagi, itu baik buat beliau, maka panjangkan umurnya. Sebaliknya, seandainya kematian itu lebih baik buat beliau, maka segerakanlah kematiannya. Jadi bukan, ya Allah mudah-mudahan cepat mati, bukan. Tapi doanya seperti tadi, kalau memang lebih baik ditambah, ya ditambah. Kalau lebih baik segera diwafatkan, ya segera diwafatkan. Jadi doanya itu dibikin gantung seperti itu, bukan minta A gitu, bukan. Lagi-lagi kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang terbaik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan anak yang sudah mau menikah tapi keadaan orang tua masih membutuhkan bantuannya karena anak tersebut adalah anak sulung. Tapi di sisi lain calon suaminya ingin ia tidak bekerja. Bagaimana Ustaz, mohon pencerahannya? Ini harus dilihat seperti apa kondisi rumah tersebut. Apakah dia punya adik yang bisa bekerja? Dan apakah orang tuanya bisa bekerja atau tidak? Ya. Kalau seandainya orang tuanya masih bisa bekerja, maka dan bisa memenuhi kebutuhan, maka tidak seyogianya anak ini dihalangi untuk menikah. Ya, dengan alasan yang tadi disebutkan, karena ini tulang punggung dan seterusnya, anak sulung. Kewajiban memberi nafkah itu bukan di beban pundaknya anak sulung. Kewajiban membiayai itu ada di pundaknya siapa? Orang tua. Jadi keliru seandainya kamu itu anak barep, kamu tanggung jawab atas adik-adikmu, enggak boleh nikah kecuali setelah anak adik-adikmu mentas kabeh. Lu nganti umur pira mentas kabeh? Ya. Itu tanggung jawab orang tua, jangan kemudian dipindah bebankan kepada siapa? Kepada anak sulung. Ya. Apalagi itu anak perempuan. Apalagi itu anak perempuan. Jadi jawabannya, kalau orang tuanya masih sehat, maka tidak boleh itu lakukan. Dan dia masih bisa bekerja. Nah, sekarang kalau kasusnya orang tuanya sudah tidak bisa bekerja. Orang tuanya sudah tidak bisa bekerja. Karena sudah sakit-sakitan, sudah lemah, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu, dinego. Dinego. Kepada siapa? Kepada calon suaminya. Ini kondisinya seperti ini, nak. Mohon kamu bisa lebih legowo lagi. Kalau memang istrimu enggak boleh bekerja, ya kalau bisa kamu membantu kami. Toh juga kamu akan menikah dengan anak kami. Anak yang sudah kami besarkan sekian puluh tahun. 20 tahun kami besarkan anak ini. Nah, sekarang kamu tinggal menikmati kan anak ini. Ya. Anak ini sudah baik, sudah kita didik. Masa yo kamu tidak berterima kasih? Ya, itu resiko. Atau si wanita tersebut boleh bekerja, akan tetapi pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang mengganggu tugas utama dia sebagai seorang istri. Istri kan tugas utamanya adalah berbakti kepada suaminya, mendidik anak-anak, dan seterusnya. Kalau ini pekerjaan tidak mengganggu tugas utama tersebut, maka sebaiknya diizinkan dalam kondisi yang tadi saya sampaikan. Ya, kondisi orang tua si wanita itu sudah sama sekali tidak bisa bekerja atau sudah sangat keberatan untuk bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari pendengar di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, pada saat anak kami melakukan kesalahan, kemudian didoakan kebaikan. Contohnya, semoga kamu menjadi ulama ya nak. Tapi di dalam hati saya masih kesal dengan tingkah lakunya. Gimana nih Ustaz? Lain di luar, lain di dalam. Mohon nasihatnya. Kesal itu wajar. Kesal itu wajar. Makanya perhatikan baik-baik ayat tentang menahan emosi. Apa bunyinya? Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang bisa menekan emosinya. Berarti ada enggak emosinya? Ada, cuma ditekan sama dia. Ya. Kalau sekedar ada perasaan jengkel, itu masih manusiawi. Tapi tidak boleh diumbar. Tidak boleh dilampiaskan dalam bentuk kata-kata yang jelek. Atau perbuatan yang tidak baik. Kalau seandainya di mulut itu keluarnya, ya Allah mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh. Di dalam hati masih ada perasaan jengkel. Masih manusiawi. Walaupun akan lebih baik lagi seandainya itu juga dibersihkan. Jadi doanya betul-betul tuh tulus. Yang tidak boleh itu, mudah-mudahan di lisan, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh. Di dalam hati orang jahat baik. Itu berarti kontradiktif itu. Bertentangan antara apa yang di mulut dengan apa yang di hati. Tapi kalau sekedar perasaan jengkel belum hilang karena melihat pola anak, itu masih manusiawi. Walaupun lebih baik lagi itu dibersihkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan jamaah yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Pardiman dan juga Ibu Rudatin. Dan juga segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang menderita sakit. Mudah-mudahan segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit alias kesembuhan total. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kesehatan itu bisa digunakan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.